Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Berikutnya yang kelima atau yang keempat, tafsir Al-Quran, tafsir Sunnah, tafsir Karim Sahabah, tafsir Karim Tabi'in. Yang kelima, ha ma taqtadihi al-kalimatu min al-ma'ani syara'iyyah abil lughawiyyah hasab as-siyaq. Ditafsirkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kalimat-kalimat dalam nas, dalam Al-Quran, dari makna-makna syar'iyah atau lugawiyah hasab siyaq, ya, sesuai dengan konteks kalimat yang ada. Ya, satu kaidah yang sudah antum baca dalam Al-Qaidul Musla, dalam kitab-kitab lainnya, bahwasanya kalimat bahasa Arab itu takhtalifu ma'ani, ya, bikhtilaf idafat wasiyaq. Ya, berbeda-beda tergantung dengan konteks kalimat yang dipahami. Satu kata mana bisa banyak sesuai dengan, ya, konteks kalimat yang ada. Ini rafat. Saya contohkan sering kata ainun, ain. Ain bisa bermakna mata. Ain bisa bermakna mata air. Ain bisa bermakna mata-mata musuh. Ya. Dan itu semuanya bermakna hakiki, tetapi berbeda tergantung dengan siyak. Nah, Dajjal a'war ain liyumna. Ini ain main mata, matanya, mata kepalanya, mata di mukanya. Ya. Istaqa ar-rukabu al-ma, misalnya min al-ain di sahra. Ain yang ada di sahra, ya, maksudnya mata air yang ada di padang pasir. Nah, qabada aw qatala muslimuna ain al-kuffar. Ain di sini maksudnya mata-mata kafir. Satu mata, satu kata dalam bahasa Arab berbeda maknanya tergantung dengan siyak. Kata beliau, ketika tidak ada dalam Al-Quran, tafsirannya tidak ada dalam Sunnah, tidak ada dalam kalam sahabat tabi'in, maka dimaknakan sesuai dengan apa yang dikehendaki yang terkandung dalam makna syar'i atau lugawi. Dikaulihi ta'ala, inna anzalna ilaikal kitab bilhaq litahkuma bainan nasi bima araka Allah. Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan satu faedah terkait dengan ayat ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala, idza nazarat bika nazilatun faqaddim baini yadai kulliha al-istighfar li'anna al-ma'asiya tahulu baina insan wal-haq wal-tawfiq li'l-sawab. Idza nazalat bika nazilatun, jika turun menimpamu satu perkara nazilah minan awazil, satu kejadian-kejadian baru, peristiwa baru, masalah-masalah baru yang perlu ya dijelaskan, dijadikan solusi. Idza nazalat bika nazilatun faqaddim baina yadai halliha, maka dahulu ya awali ya sebelum kau berupaya untuk menguraikannya, berupaya untuk menyelesaikannya, dahului awali dengan istighfar, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianal ma'asiya tahulu bainal insani wal haqqi wat tawfiqi disawab. Lianal ma'asi, karena perbuatan-perbuatan maksiat itu menghalangi seseorang dari al-haq dan dari mendapatkan taufik kepada kebenaran. Qala rahimahullah ta'ala wa qawlihi inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaqun. Ya, kami jadikan Quran ini dengan bahasa Arab, sehingga ketika tidak ada didapatkan tafsirnya dalam Al-Quran, wala fi sunnah, wala fi kalam as-sahabah wal tabi'in, maka karena Quran bahasa Arab, mana akan sesuai dengan apa yang dikendaki bahasa Arab. Dan perlu diingat, ja'ala itu bisa muta'addi kepada maf'ulain, bisa muta'addi kepada maf'ul wahid. Kalau ja'ala memansubkan dua maf'ul, maka maknanya adalah sayyara. Ya, menjadikan. Sesungguhnya kami menjadikan Quran itu berbahasa Arab. Adapun kalau menasabkan satu maf'ul, ini baru bermakna khalaqa. Wa khalaqa dhulumati ahwan wa ja'ala dhulumati wa nur. Ja'ala ini bermakna khalaqa. Di sini inna ja'alnahu ya dhamir fi mahal nasab maf'ul awal, Quranan ini maf'ul kedua Arabiyyan. Nah, sehingga bermakna sayyara. Tidak bisa jadikan dalil mereka yang menyatakan Quran makhluk, karena ja'ala kalau memaf'ulkan dua maf'ul maksudnya adalah sayyara. Qala wa qaluhu wa innahu wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum. Ya, tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami utus dengan lisan kaumnya. Lisan di sini ini bahasa. Lisan di sini bermakna lughah. Lughati kaumi, bi lughati kaumi. Dengan bahasa kaumnya. Liyubayyana lahum. Nah. Syahid di sini menunjukkan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada Quraisy, kepada seulangi ketika beliau awal diutus itu kepada yang diajak bicara adalah orang-orang Quraisy, orang-orang di Mekah yang berbahasa Arab, maka diturunkan ya dengan bahasa Arab. Sehingga Al-Qur'an dimaknakan dengan makna yang terkandung dalam makna syar'i atau makna lughah yaitu lughah Arabiyah. Qala rahimahullah ta'ala fa in ikhtalafatil makna syar'i wal lughawi. Tapi jika ternyata didapati makna syar'i dengan makna lughawi itu berbeda. Yang satu lebih khusus dari yang lainnya. Yang satu lebih umum daripada yang lainnya, berbeda. Maka ukhidha bima yaqtadihi syar'i. Kalau ada perbedaan makna, makna syar'i dan makna lughawi berbeda, maka yang diambil adalah makna yang dipindahkan oleh syar'i. Kenapa? Li'anna al-Qur'ana nazala li bayani syar'i dan li bayani lughah. Karena Qur'an itu turun untuk menjelaskan syariat. Qur'an turun untuk menjelaskan syariat, bukan untuk menjelaskan bahasa. Sehingga hukum asalnya ketika ada perbedaan antara makna syar'i dengan makna lughawi, didahulukan makna syar'i. Ya, contohnya salat. Salat kalau secara lughawi maknanya doa. Doa umum, doa. Jadi kalau secara makna syar'i, salat itu adalah ibadah yang khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sehingga ketika kita dapati nas dalam Al-Qur'an maknanya salat, ya hukum asalnya salat kita artikan adalah ibadah yang khusus. Ibadah yang dimulai ya dengan takbir ihram, diakhiri dengan salam. Itu hukum asalnya kita manakan salat adalah itu makna syar'i. Illa kecuali an yakuna hunaka dalilun. Kecuali di sana ada dalil yatarajjahu bihi yang kuat dengannya makna lughawi. Makna lughawi bayu khadu bihi, maka diambil dengannya. Ya. Ternyata ada dalil yang menunjukkan bahwasanya kata salat dalam satu ayat ini bukan makna salat secara makna syar'i. Tapi maksudnya adalah doa. Dan berarti kalau ada dalil seperti itu kita manakan sesuai dengan makna lughawi, karena ada dalil yang menunjukkan ini bermakna lughawi. Iya. Ada pun hukum asalnya di mana kena makna syar'i. Qala rahimahullahu taala misal makhtulifa fihi al-ma'nayan wa quddima asy-syar'i. Contoh, iya, berbeda padanya dua makna. Contoh dalam ayat berbeda makna syar'i dengan makna lughawi. Dan didahulukan makna syar'i. Contohnya qala ta'ala fil munafiqin wa la tusalli ala ahli minhum mata abada. Ya, tusalli dari salla, yusalli salatan salat. Apa makna salat di sini? Kalau secara bahasa artinya doa. Kalau secara syariah ini ibadah yang mulai dengan salam, dia mulai dengan takbir ihram, diakhir dengan salam. Ya, kalau diartikan secara bahasa berarti jangan kamu berdoa. Kalau diartikan dengan makna syariah, artinya jangan kamu menyolatkan sholat jenazah. Kita katakan, ya hukum asalnya adalah sholat, maksudnya sholat, jangan menyolatkan orang, ya, munafik yang mati dalam keadaan di atas kenifakan, sholat jenazah. Qala fasholatu bil lughati addu'a wala tusalli. Wa bi syar'i huna al-wuquf 'ala mayyit lid-du'a ilahu bi sifatin mahsusatin. Adapun dalam istilah syar'i, salat adalah berdiri ya di hadapan si mayyit untuk mendoakannya dengan tata cara khusus, maksudnya salat jenazah. Maksudnya salat jenazah. Dalam istilah syar'i, ya, salat jenazah, berdiri di hadapan si mayyit untuk mendoakan dia dengan tata cara khusus. Ini salat jenazah. Maka fayuqaddamu al-ma'na syar'i. Didahulukan dalam makna syar'i. Maksudnya di sini adalah larangan menyalatkan jenazah. Ya, kalau sedang salah-salah mereka mati. Liannahu al-maqsud lil-mutakallim al-mahud lil-mukhatab. Karena itulah yang dimaksud oleh yang berbicara Allah Subhanahu wa taala, yang ma'hud yakni ma'lum. Ma'hud yakni ma'lum lil-mukhatab, yang diketahui oleh yang dia bicara. Ya, di ayat ini wala tusalli ala ahdi minhum mata abada. Kembali ke hukum asal. Hukum asalnya, kalau ada perselisihan makna lughawi dan syar'i, maka didahulukan adalah makna syar'i. Karena Quran itu turun untuk menjelaskan syariat. Pertanyaannya, kalau seandainya ayat ini wala tusalli ala ahdi minhum mata abada diartikan salat jenazah, berarti boleh mendoakan mereka? Jawabannya tidak. Walaupun ayat ini bermakna larangan salat jenazah, tetap mendoakan mereka yang mati di atas kekafiran, kenifakan, syirikan tidak boleh berdasarkan dalil yang lain. Kata Syekh, wa amma man'un du'a'i lahum ala wajhil itlaqi fa min dalilin akhar. Adapun dicegahnya, tidak bolehnya, dilarangnya mendoakan kebaikan untuk mereka yang mati di atas kekafiran, kenifakan, kemusyrikan secara umum, secara mutlak, itu diambil dari dalil yang lain. Dalil yang lain, ya, dalam surat At-Taubah juga Allah berfirman, ma kana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba. Ya, ada pun larangan mendoakan mereka secara mutlak berdasarkan dalil yang lain. Dalam surat At-Taubah, maka dari nabi walladzina amanu, tidak sepatutnya bagi orang-orang, bagi nabi dan orang beriman, anistaghfiru lil-musyrikin, memintakan ampun untuk orang musyrikin, walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah kerabat dekat. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk memintakan ampun bagi ibunya. Ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam ista'adzana an astaghfir ummi falam yu'dzan lah. Diizinkan. Ustazana li ziarati qabriha, dan minta izin untuk ziarah kuburnya. Iya, fa'ajinalah. Dan Allah mengizinkan beliau untuk ziarah kuburnya. Ya, sehingga beliau menangis dan para sahabat pun menangis ketika itu. Wasyahid larangan salat jenazah berdasarkan ayat yang tadi, adapun larangan mendoakan mereka berdasarkan nas-nas yang lain. Berikutnya, wa misal dan contoh makhtulifa fihil ma'nayan. Berbeda juga antara makna syar'i dengan makna lugawi. Namun wa quddima fihi lugawi, tapi didahulukan, iya, dikuatkan makna lugawi. Kenapa? Bid dalil. Karena ada dalil yang menguatkannya. Kenapa keluar dari hukum asal? Kenapa keluar dari hukum asal? Karena ada dalil yang menguatkannya. Contohnya qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Asyahid wa shalli 'alaihim. Ambil dari mereka zakat. Ia akan mensucikan mereka, mentazkiyah mereka. Wa shalli 'alaihim, dan shalli 'alaihim. Jadi tadi shalla yusalli, shalli salatan. Salat. Kalau secara mana syar'i, ibadah yang khusus yang dimulai dengan takbir ihram diakhiri dengan salam. Kalau secara makna bahasa, doa. Ya. Apa maknanya di sini? Ya, kalau walaupun hukum asalnya dimanakan dengan hukum syar'i, dengan makna syar'i, tapi di sini lebih dikuatkan makna lughawi berdasarkan dalil yang ada. Kata beliau, fal muradu bis salati huna, yang dimaksud dengan salat di sini, wa shalli 'alaihim, itu adalah addu'a, doakan mereka. Doakan mereka yang memberi zakat. Bidalil roh muslim. An Abdullah bin Abi Aufa. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi shadaqati qaumin shalla 'alaihim. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika didatangkan kepada beliau zakat, ya, satu kaum, beliau pun bersalawat atas mereka. Fatahu bisadaqatihi, maka Abdullah bin Abi Aufa pun datang membawa zakat beliau. Faqala, maka Rasul menyatakan, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya. Ini imtisalan li amrillah. Makanya kata Syekh Muhammad rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berdoa dengan yang lain. Doa beliau hanya sekedar Allahumma shalli 'alaihim. Ya, tidak mendoakan doa yang lain. Karena itu perintah Allah, wa shalli 'alaihim. Ini doakan mereka. Ketiga, ada yang buat zakat, beliau pun mengucapkan Allahumma salli alaihim, Allahumma salli ala ahli fulan. Tidak ada doa-doa yang lain. Syahid wa salli alaihim diartikan doa. Jadi ambil zakat dari mereka dan kemudian doakan mereka ketika bayar zakat. Adapun yang ketiga, wa misilatu mattafaqa fil ma'nayan asy-syar'i wal lughawi katsira. Adapun contoh yang sama antara makna syar'i dan lughawi itu sama, tidak ada perbedaan, banyak sekali. Sama, ya, wal ard, was sidq, wal kadhib, wal hajar, insan, ini semua secara bahasa dan secara syar'i maknanya sama, tidak ada perbedaan. Nah, yang terpenting adalah yang kedua, yang pertama dan yang kedua. Kapan dimanakan syar'i, kapan dimanakan lughawi. Kesimpulannya hukum asalnya dimanakan nama makna syar'i, kecuali kalau ada dalil yang menguatkan makna lughawi. Nah, Allah a'lam. Bismillah.